Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Taib. Nawasil. Fi kitab qiraati kitab At-Tuhfah Tsaniyah syarah Al-Muqaddimah Al-Ajurramiyah li Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Tapi pada pertemuan terakhir kita sudah selesai pada pembahasan atau masuk dalam definisi isim ya. 6. Baik, pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan bahwasanya al-ism ya berasal dari kata as-sumu yang bermakna al-ulu, yakni bermakna irtifa, sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. 6. Kemudian juga kita sebutkan, sudah kita sebutkan berkenaan dengan tanda-tanda isim, di mana alamatul ism secara umum ya. Alamatul ism secara umum ada dua. Ada alamat, ada tanda yang bersifat maknawi, ada alamatun ma'nawiyah, dan ada alamatun lafziyah. Ada alamatun ma'nawiyah dan ada alamatun lafziyah. Adapun alamatun ma'nawiyah ada satu, yaitu apa? Al-isnadu ilaihi. Al-isnad ilaihi. Kemudian juga sudah kita tambih ucapan dari adapun alamat al-lafziyah akan disebutkan di sini oleh Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala. 6. Kemudian sudah kita jelaskan juga ucapan Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah bahwa keberadaan tanda isim pada suatu kata itu ada dua bentuk. Yang pertama biwujudi wahidati minha au qabuliha. Apakah tanda tersebut ada pada isim tersebut? Ya, terdapat kelihatan tanda itu pada isim yang kita cek, kita periksa, ataukah tanda isimnya tidak kelihatan namun dia qabul, dia bisa menerima tanda isim sebagaimana sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Kemudian mimbabil faidah. Mimbabil faidah, para ulama menyebutkan bahwasanya kata al-ism, ya al-ism ini ada 10 lughat. Ada 10 lughat, yakni bisa dibaca dengan 10 bacaan. Ada 10 bacaan. 6. Tiga bacaan yang pertama taib. Mimbabil faidah saja. Bahwa al-ism itu ada 10 lughat. Yang pertama ini musallas. Musallas itu artinya bisa dibaca 3. Ya, bisa dibaca ismun, bisa dibaca asmun, dan bisa dibaca usmun. Ini 3 lughat. Ini sudah 3 ya. Kemudian lughat yang kedua adalah 6. Di mana sinnya di sini musallas juga. Bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah. Bisa dibaca wasamun, bisa dibaca wasimun, dan bisa dibaca wasumun. Nah, kemudian yang ketiga di sini sinnya juga musallas, bisa di dhamma, bisa di fathah, bisa di kasrah. Bisa dibaca wasama, bisa dibaca wasima, dan bisa dibaca wasuma. Dan yang terakhir, ini totalnya ada 9 ya. Dan yang terakhir adalah, ya, 6. Ini yang terakhir, wasama. Bifathisin mamdud. 6. Ini ada 10 bacaan pada kata isim. 1, 2, 3, masing-masing 3, masing-masing musallas. Musallas, yang pertama hamzahnya musallas, bisa dhamma, fathah, kasrah. Yang kedua sinnya yang musallas, ini juga sinnya yang musallas, dan 3 kali 3 9, ini yang ke-10, wasama. 6. Ini sekedar tambahan saja, ada 10 bacaan dari kata isim. Nah, bisa dibaca isim, usum, kemudian asem, ya. Asmun, ya ismun, asmun, usmun. Kemudian wasamun. Nah, wasamun, wasumun sama wasimun. Kemudian wasama, wasima, wasuma dan yang terakhir wasama. Nah, ini ada 10 lugat dari kata isim. Lah bahasabi ini sekedar tambahan faedah. Baik, selanjutnya kita masuk menyebutkan alamatu al-lafziyah, tanda-tanda lafziyah dari isim. Qala rahimahullah, qala Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala, wa qad dzakara rahimahullahu taala min hadhihi al-alamati arba'a alamat. Di sini Imam Ibnu al-Jarram rahimahullah menyebutkan dari tanda-tanda isim ada 4 tanda saja yang beliau sebutkan. Wahiyya al-khafdu wat-tanwin wa dukhulul alifi wal lam wa dukhulu harfin min hurufil khafdi. Nah, yang pertama adalah al-khafdu, ya, adalah al-khafdu. Kemudian yang kedua at-tanwin, yang ketiga adalah kemasukan al, dan yang keempat adalah kemasukan salah satu huruf dari huruf-huruf apa? Al-khafdi, yakni huruf al-khaf. 6. Baik, kita masuk ke tanda yang pertama. Kita bacakan dulu. Qala rahimahullahu ta'ala, ammal khafdu fahuwa fil lughati, ammal khafdu fahuwa fil lughati. Ini tanda yang pertama. 6. Jadi ada alamatul isim. Baik, alamatul isim al-khafdu, at-tanwin, kemudian dukhul al, dan yang terakhir kemasukan huruf min hurufil jar. Jadi 4 tanda, di mana secara umum keempat tanda ini bisa dikelompokkan menjadi 2 bahagian. Yang pertama adalah ada tanda yang masuk dari depan, yakni yang terletak sebelum si isim. Dan yang kedua ada tanda yang terletak di akhir suatu isim. Adapun 2 tanda yang terletak sebelum isim, yani dia masuknya dari depan, maka ada al dan kemasukan huruf jar. Ini kan masuknya dari depan sebelum isim itu. Al kemudian apa? Kemasukan huruf jar. Sementara 2 tanda yang lain itu masuknya dari belakang. Ya, masuknya dari belakang, yani dia ada di akhir isim, yaitu al-khafdu dengan at-tanwin. Yaitu apa? Al-khafdu dengan at-tanwin. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, dimulai dengan tanda yang pertama, ammal khafdu fahuwa fil lughati ziddul irtifa. Ya, adapun al khafdu secara bahasa, ya, lawan dari atau kebalikan dari irtifa. Kebalikan dari irtifa. 6. Wa fi istilahin nuhat, sementara menurut istilah nahu, jadi al khafdu artinya rendah, ya, rendah. Kebalikan dari irtifa, tinggi. Adapun secara istilah, menurut istilahun nuhat adalah ibaratun anil kasrati allati yuhdithuhal amilu aw ma naba anha. Al-khafdu menurut apa istilah adalah suatu ungkapan, ibarat ungkapan, ya, mengenai atau ungkapan kasrah, ya, ungkapan dari kasrah yang dimunculkan oleh amil atau yang menggantikannya. Ini al-khafdu. Baik. Al-khafdu ini nama lainnya apa? Al-jar. Al-khafdu atau al-jar. Ini tentunya sebagaimana yang maklum, ya. Al-khafdu ini adalah istilah istilah kufiin, sementara al-jar adalah istilahnya basriin. Mereka menginginkan hal yang sama, namun insyaallah taala kita akan terangkan nanti apa perbedaan antara mazhab kufiin dengan basriin dalam mendefinisikan i'rab. Ya, tidak masalah, kita cukupkan dulu di sini dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut mengenai al-khafdu di sini. Nah, intinya kata beliau, al-khafdu adalah suatu, dia adalah ungkapan tentang kasrah. Yani kasrah diungkapkan dalam bentuk al-khafdu. Ya, ibaratun anil kasrah. Jadi menurut kufiin, kasrah itu atau al-khafdu itu bukan kasrah. Al-khafdu itu bukan kasrah. Al-khafdu itu adalah suatu hal, suatu keadaan pada sebuah isim yang mana dia tidak terlihat, dia sifatnya maknawi. Al-khafdu itu bersifat maknawi, dia tidak terlihat. Lantas bagaimana kita mengetahui bahwa suatu kalimat itu khafdu? Ada tandanya. Tandanya adalah kasrah. Itu makna kalimat ini. Ibaratun anil kasrah. Dia adalah sesuatu yang diungkapkan dengan kasrah. Diungkapkan dengan kasrah. Itu khafdu. Jadi khafdu dan definisi yang digunakan di sini oleh Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah adalah definisinya kufiin dalam mendefinisikan al-khafdu. Kita akan terangkan nanti insyaAllah di babul irab. Jadi al-khafdu kata beliau di sini, dia adalah suatu keadaan pada suatu isim. Jadi ketika dikatakan ini isim makhfud, ini isim apa? Makhfud. Dia dalam keadaan khafdu. Maka al-khafdu ini adalah suatu sifat maknawi. Suatu sifat apa? Suatu sifat maknawi, suatu keadaan yang mana dia tidak terlihat. Misalnya kalau kita katakan misalnya Kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Kata mereka Zaid ini mahfud. Dia dalam keadaan khauf. Mana khaufnya? Tidak kelihatan. Khauf itu bersifat maknawi. Ya. Karena dia bersifat maknawi, butuh penanda. Nah, tandanya adalah kasrah. Tandanya adalah kasrah. Ini maksud dari kalimat Ibn Lajrah, apa Muhammad Muhyiddin rahimahullah di sini, bahwa khafdu adalah suatu ungkapan, ya, sesuatu keadaan yang diungkapkan dengan kasrah. Jadi kasrah ini bukan khauf. Kasrah adalah tanda akan adanya khauf pada suatu kalimat. Nah, di mana kasrah ini dimunculkan oleh amil? Dimunculkan oleh amil sebagaimana yang ma'ruf, kalau sudah tentunya sudah pelajari matan karena sekarang kita pelajari syarah, bahwa amil khafdu itu kan ada tiga, ya. Ya. Amil khafdu secara umum ada tiga. Yang pertama apa? Mahfud bil huruf. Ada yang mahfud dengan bil huruf, ya, ini huruf jar maksudnya. Kemudian yang kedua mahfud bil idhofah. Ya, dengan memudafkan sesuatu. Dan yang ketiga mahfud dengan apa? Bi al-itba. Yani mengikut matbu, apakah na'at, taukid, atof ataupun badal. Taib, yang ini banyak ulama yang tidak menyebutkan karena namanya itba, yang ikut saja berarti asalnya ke sini, salah satu dari dua ini. Salah satu dari dua ini. Jadi yang dimaksud dengan al-khafdu adalah ketika suatu isim dia ini mahfud. Dia ini apa? Mahfud. Imma mahfud dikarenakan huruf jar, ya, ataukah mahfud dikarenakan idhofah, menunjukkan bahwa isim itu apa? Bahwa kalimat itu adalah isim. Ya. 6. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa al-khafdu adalah ibaratun anil kasrah, ya, suatu keadaan yang diungkapkan dengan kasrah yang dimunculkan oleh amil. Artinya kalau kasrahnya asalnya dari sana, itu bukan khaf. Kayak misalnya hadhihi. Kasrah pada hadhihi ini bukan dimunculkan oleh amil, memang dari sananya mabuni. Maka kasrah ini atau hadhihi ini, ya, hadhihi ini tidak dikatakan mahfud. Tidak dikatakan apa? Mahfud. Tidak dikatakan apa? Majrur. Enggak. Karena mahfud atau majrur itu adalah suatu keadaan yang ditandai dengan kasrah, di mana kasrahnya dimunculkan oleh amil. Kalau saya katakan fi kitabin, maka memang sama-sama kasrah, kitabin sama hadhi, sama-sama kasrah. Bedanya ini majrur, ini bukan majrur. Kenapa? Karena kalau ini kasrahnya dimunculkan oleh amil, yaitu huruf jar, sementara ini kasrahnya tidak dimunculkan oleh amil, melainkan dari sananya, mabuni. Nah, walaupun sama-sama kasrah. Karena itulah kasrah bisa menjadi tanda dari khof, tanda dari jar, dan bisa juga tanda dari mabuni. Ya, tanda dari bina. 6. Kemudian aumana ba'anha atau pengganti-penggantinya kasrah. Nanti ada penggantinya kasrah di bab ma'rifati alamatil irob. Misalnya fathah atau ya 6. Fathah atau alia 6 atau masalan 6. Baik. Sudah, ya. Jadi ini pengganti-penggantinya kasrah. Ya, pengganti-penggantinya kasrah. Pengganti kasrah akan datang nanti. Apakah majrur dengan fathah misalnya pada mamnu minas sharaf, atau misalnya majrur dengan alia pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, intinya bahwa tanda isim yang pertama adalah al-khafdu, yakni kapan suatu isim, kapan suatu kalimah berada pada posisi mahfud, imma dikarenakan huruf atau mahfud dikarenakan idofa, dia sebagai mudhof ilaihi, maka berarti dia isim. Nah, cuman berhubung Ibnu Al-Jarrah akan sebutkan ini nanti pembahasan mengenai huruf jar wa dukhuli wa hurufi al-khafdi, akan kemasukan huruf jar, akan dibahas nanti khusus. Berarti kita bisa katakan bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Al-Jarrah dengan kata al-khafdu di awal berarti tinggal yang ini nih. Tinggal mahfud bil idhofah. Kenapa? Karena huruf jar beliau akan sebutkan nanti tersendiri, ya. Dan al-itba ini ngikut saja. Ya, dia bukan sebab asli. Ya, dia bukan sebab asli, dia cuma ngikut. Nah, maka ini dua sebab asli dari mahfud, yaitu mahfud ataupun majrur dengan huruf jar, dan mahfud atau majrur dengan idhofah. Berhubung huruf jar akan disebutkan nanti, berarti ucapan Ibnu Ajram di matan, kata beliau, falismu yu'rafu bil khafdi, yang dimaksud adalah tinggal yang ini, yakni mahfud bil idhofah. Mahfud bil idhofah. Jelas ya? Baik. Qala rahimahullahu taala, wa dhalika mithlu kasrati ar-ra'if min bakrin wa amrin wa nahwi dhalik. Ya. Ini misalnya seperti huruf kasrahnya huruf ra pada kata bakar, atau kasrahnya huruf ra pada kata amr. Amr ada huruf waw di situ, amr, ya. Itu sebagai pembeda, ya. Pembeda. 6. Pembeda antara amr dengan umar. 6. Sebenarnya kan amr kalau tidak pakai harokat kan sama seperti umar begini, ya. 6. Kalau dikatakan misalnya ja'a, ini dibaca apa? Umar atau Amr? Ya. Kan begitu. Nah, maka kata para ulama, kalau dia Amr maka ditambahkan waw supaya orang tahu bahwa bacanya ini Amr. Karena kalau tidak ada waw maka dia dibaca apa? Berarti dia ini dibaca Umar. Dibaca Umar. Tapi ini tebal sekali. Nah. Jadi wawnya di sini untuk membedakan antara Amr dengan Umar. Kalau enggak ada waw, ya kita, dan tentunya tidak ada harokat, kita tidak akan bisa membedakan mana Amr mana Umar. Taib. Qad qala rahimahullahu taala, sebagaimana ra' pada kata Bakar dan Amr, fi nahwi qaulika marartu bi Bakrin wa qaulika hadza kitabu Amrin. Nah, maka Bakar di sini majrur dengan ba, ya, majrur dengan ba, akan datang nanti tanda majrur atau tanda isim adalah huruf jar juga. 6. Di mana dia majrur dengan kasrah. Demikian pula Amr, dia majrur bil idhofah. Kata beliau, fa bakrun wa amr ismani, dua-duanya adalah isim. Kenapa? Li wujudik al kasrati fi akhir kulli wahidi minhuma. Karena adanya kasrah di akhir setiap dari kata ini. Baik, gabas. Super. Baik. Dan termasuk yang dibahas oleh para ulama mengenai Muqaddimah Ajurromiyah, demikian pula syarahnya Tuhfatus Saniyah, adalah bahwa penulis Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala dalam tidak diragukan beliau tentunya apa namanya punya ijtihadat, punya ijtihad dalam nahwu. Tapi kalau kita melihat secara umum dari ungkapan-ungkapan yang dan ibarat-ibarat yang digunakan oleh Ibnu al-Ajram di matan, demikian pula oleh Syekh Muhammad Muhyiddin nanti di syarah, kita akan melihat insyaallah taala bahwa Ibnu al-Ajram rahimahullah secara umum beliau berjalan di atas mazhabnya kufiyin. Ibnu al-Ajram rahimahullah taala secara umum beliau berjalan atau mengikuti mazhabnya kufiyin. Ya, mazhabnya apa? Kufiyin. Afwan. Ya, berjalan di atas mazhabnya kufiyin. Dan ada akan ada beberapa pertanda atau akan ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa sanya beliau rahimahullah taala yamshi ala mazhab al-kufiyin. Nah, dan ini adalah tempat yang pertama dalam buku ini yang menjadi petunjuk bahwa Ibnu al-Ajram di atas mazhabnya kufiyin, yaitu beliau menggunakan istilah al-khafdu dan tidak menggunakan istilah al-jarru. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa al-khaf itu adalah istilah untuk kufiyin, istilah kufiyin untuk al-jarr. Taib. Summa qala rahimahullahu taala, tanda yang kedua, ini selesai tanda yang pertama yaitu al-khaf. Al-khaf intinya adalah kasrah ataukah penggantinya kasrah fathah atau ya kalau dia dimunculkan oleh amil. Amil apa? Imma amil huruf jar atau amil bil idhofa atau amil dengan itba. Labas. Summa qala rahimahullahu taala wa amma tanwin. Sekarang tanda yang kedua. Kita belum baca matan ya, labas. Qala Ibnu Jarrah rahimahullahu taala falismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi ruba wal ba wal kaf wal lam huruful qasmi wa hiya al waw wal ba wa ta. 6. Sekarang tanda yang kedua, qala rahimahullah wa amma tanwin fa huwa fil lughati at taswid. Tanwin secara apa namanya? Secara bahasa bermana at taswid. Ya, bermana apa? At taswid. Yani bersuara. Ya, bersuara. Dikarenakan dia tanwin adalah masdar dari kata nawwana yang bermana sawwata. Maka tanwin bermana taswid. Taqulu nawwana thair ay sawwata. Burung itu berkicau. Wa fi istilahin nuhat, ya. Adapun menurut istilah nuhat, huwa nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi lafdhan wa tufariquhu khatan. Naam. Kata beliau, tanwin adalah nun sukun. Ya. Nun sukun yang mana nun sukun ini mengikuti akhir isim secara lafzon, yakni ketika terlafalkan dia ada wa tufariquhu khatan, tapi ketika tertulis dia tidak ada. Ya. 6. Tapi ketika dia tertulis dia tidak ada. 6. Ligoi kemudian dikatakan lil istighna'i anha bi takrari syaklah 'inda dhabti bil qalam. Di mana nun sukun ini ya dicukupkan atau digantikan dengan mengulangi harokat ketika dituliskan, ketika dituliskan. Baik, ini at-tanwin. Jadi tanwin ini adalah nun sukun. Ya, nun sukun. Di mana nun sukun ini dia adalah zaidah ya, dia adalah zaidah, dia adalah tambahan bukan huruf asli. Dia adalah nun sukun tambahan yang ada di akhir isim ketika dilafalkan, yakni ketika kita melafalkan suatu isim ada tanwin sukun apa ada nun sukun di situ, namun ketika ditulis tidak ada. Ya. Di mana tatkala dia ditulis, ya, tatkala dia tulis maka dia digantikan dengan pengulangan apa? Dengan pengulangan harokat. Ya, dengan pengulangan harokat. Taib. Makanya tanda yang kedua dari isim yaitu at-tanwin. 6. Sekiranya ini jelas ya. Ketika dikatakan nun sukun. Kitab. 6. Tanwin. asalnya adalah kitabun, gitu ya, kitabun. Maka tanwin hakikatnya adalah nun sukun tambahan yang ada di akhir suatu isim, yang ada di akhir suatu isim, ya, yang mana ketika terlafalkan kita baca nun ini ada. Apa bacanya ini? Kita baca kitabun. Ketika terlafalkan ada, tapi ketika ditulis tidak ada, nunnya tidak ada. Di mana dia diisyaratkan adanya, akan adanya nun yang sukun tersebut diisyaratkan dengan mengulangi harokat. Diisyaratkan dengan mengulangi apa? Mengulangi harokat. Ini tanwin. Nah, tanwin ini adalah tanda isim dengan semua jenis tanwin. Dengan semua jenis tanwin. Tapi kita bacakan dulu di sini, kata beliau rahimahullahu taala, nahwu Muhammadin wa kitabin wa ihin wa sahin wa muslimatin wa fatimatin wa hina idzin wa sa'ata idzin. Ini semuanya fahadhihi alkalimat kul fahadhihi alkalimatu kulluhu kulluha asma. Semua kalimat ini adalah isim. Apa dalilnya? Bidalili wujudit tanwin fi akhiri kulli kalimati minha. Dengan dalil adanya tanwin pada setiap akhir kata tersebut. 6. Taib, ini yang pertama. Ini tanda yang kedua yaitu at-tanwin. Kemudian, kita sudah sebutkan tadi bahwa tanwin menjadi tanda isim dengan semua jenis tanwin. Yani tanwin apapun ketika dia terdapat di akhir suatu kata, maka dia menjadi tanda isim. Nah, sebagaimana yang ma'ruf, tanwin itu ada 4 jenis. Tanwin itu ada 4 jenis. Anwa' tanwin. Tanwin yang pertama, tanwin namanya apa? At-tamkin. Yang kedua tanwin at-tankir. Kemudian yang ketiga tanwin al-muqabalah. Dan yang keempat tanwin apa? Al-ibab. Ini masyhur ya, 4 jenis tanwin. Tanwin at-tamkin, tanwin tankir, tanwin al-muqabalah, dan tanwin al-iwab. Tanwin tamkin, inilah yang biasanya ditelakan tanwin. Ketika dikatakan tanwin, ya ini tanwin tamkin. Tanwin tamkin, itu adalah tanwin yang ada pada akhir, ya, isim-isim yang mu'rab. Ada isim mu'rab pakai tanwin, ya. Ada isim mu'rab pakai tanwin, dan selain mu'annas salim, 6 akan dijelaskan nanti ya. Maka dia adalah isim tamkin. Kenapa dikatakan dia tanwin tamkin? Jadi saya ulangi, tanwin tamkin adalah tanwin yang terdapat di akhir isim-isim yang mu'rab. Ya, terdapat pada akhir isim-isim yang mu'rab. Keluar darinya isim yang mabni. Ya. Kemudian fi ghairi al-mu'annas salim, kecuali pada mu'annas salim. Kenapa? Karena tanwin pada muannas salim nanti ada di sini, tanwin al-muqabalah. Ya, tanwin al-muqabalah. Baik. Jadi tanwin tamkin adalah tanwin yang ada di akhir isim-isim yang mu'rab. Akhir isim-isim yang mu'rab kecuali pada muannas salim. Semuanya itu dinamakan apa? Tanwin tamkin. Kenapa dinamakan tanwin tamkin? Ya. Dikarenakan tanwin itu menjadi penanda bahwasanya suatu isim itu kuat. Suatu isim itu kuat. Nah, tanwin tamkin inilah yang menjadi tanda bahwasanya si isim itu sangat kuat keisimannya. Sangat kuat keisimannya. Nah, ini secara global saja. Jadi alisim ini terbagi menjadi dua, ada isim yang ada isim yang mutamakkin dan ada yang isim ghairu mutamakkin. Ini mutamakin terbagi dua, ada mutamakin yang amkan dan ada mutamakin goiru amkan. Nah, yang dimaksud di sini adalah tanwin yang isim yang mutamakin adalah isim yang di akhirannya ada tanwin tamkin. Isim mu'rab kalau di akhirannya ada tanwin tamkin itu namanya isimnya mutamakin. Isim yang mutamakin. Nah, sementara goir mutamakin, ya, nanti akan dijelaskan ya berkenaan dengan apa tanwin tankir, ya, tanwin tankir di isim-isim yang mabni, isim-isim yang mabni. Baik. Jadi isim ketika dia mutamakin dia itu mu'rab. Dia apa? Mu'rab. Kita sudah sebutkan tadi ya. Dia itu mu'rab. Yang mana penanda bahwasanya isim itu mutamakin adalah dengan tanwin tamkin. Itu penandanya. Sementara isim yang goiru mutamakin itu dia mabni. Dia mabni. Iya. Kemudian isim yang mutamakin yang mu'rab terbagi menjadi dua, ada yang amkan sama goiru amkan. Kalau goiru amkan ini nanti akan dijelaskan semua, mamnu minas sorf. Mamnu minas sorf. Yani dia asalnya itu mu'rab tapi tidak bertanwin. Sementara yang ini adalah al-munsharif. Nah, isim yang bertanwin. Nah, tanwin tamkin adalah tanwin yang terdapat di akhir isim mu'rab yang munsharif. Mu'rab yang munsharif. Jadi kalau ada isim dia mu'rab dan dia munsharif, maka tanwin di akhirnya itu namanya tanwin tamkin. Ya, misalnya kitabun. Contohnya di sini disebutkan Muhammadin, kitabin. Jelas ya? Muhammadin, kitabin. Ini dua contoh. Yang pertama, Muhammadin, kitabin ini contoh untuk tanwin tamkin. Kenapa? Muhammad dengan kitab dia isim mutamakin. Kemudian mutamakinnya amkan. Ya, yakni munsharif. Dia munsharif. Nah, maka tanwin pada kata Muhammadin dan tanwin pada kata kitabin itu namanya tanwin tamkin. Tanwin tamkin. Baik. Kemudian jenis tanwin yang kedua, ini nanti kita bahas semuanya. Kali ini akan dibahas mutamakin ghairu amkan di pembahasan mamnu minas sharaf dan ini di mabni. Insyaallah nanti setelah bab air apa di akhir babul i'rab. 6. Sekarang kita kembali, tanwin tamkin adalah tanwin yang terdapat pada isim yang mutamakin yang munsharif. Ya. Adapun isim yang mutamakin tapi ghairu amkan, ya, ghairu amkan tentunya tidak boleh tanwin, enggak ada tanwinnya. Ya. Jelas ya? Jadi isim yang mutamakin yang amkan, tanwin yang terdapat di akhirnya namanya tanwin tamkin karena menunjukkan kokohnya isim tersebut. Dan perhatikan, asal suatu isim adalah tanwin. Asal suatu isim adalah tanwin. Kapan suatu isim tidak bertanwin menunjukkan dia punya kelemahan, ada penyakitnya, ada illatnya, ada cacatnya sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Maka tanwin tamkin menunjukkan bahwa kata yang pakai tanwin itu keisimannya sedang sehat, tidak ada masalah dengan keisimannya, tamkin, kokoh keisimannya. Baik. Kemudian yang kedua, tanwin tankir. Tanwin tankir. Tanwin tankir ini dari kata nakirah. Pada kata nakirah. Namanya tankir. Iya. Tankir masdar dari kata nakara. Nakara yunakiru tankiran. Yang dimaksud tankiran adalah menyatakan suatu isim itu nakirah. Jadi tanwin tankir artinya tanwin. Ya, tanwin di mana kata tersebut ketika ada tanwin tangkir di situ itu menunjukkan kata itu nakirah. Menunjukkan kata itu nakirah. Nah, di mana tanwin tangkir berada? Tanwin tangkir ini terdapat pada sebagian isim-isim yang mabni. Isim-isim yang mabni secara khusus pada isim fiil. Ya, secara khusus pada isim fiil. Nah, atau pada isim mabni lah secara umum. Isim mabni secara umum. Nah, kita sudah sebutkan tadi bahwa isim itu kan ketika dia ghairu mutamakkin, dia tidak mutawakkin, maka dia mabuni. Maka dia apa? Mabuni. 6. Asalnya mabuni tidak pakai tanwin, itu asal. Tapi kalau ada mabuni pakai tanwin, tanwinnya itu tanwin tangkir. Tanwinnya itu tanwin tangkir. Yani tanwin untuk menyatakan bahwa apa? Bahwa kata isim tersebut sedang nakirah. Contoh. X. Enam. Si bawaih. Si bawaihi. Enam. Si bawaihi ini isim mabuni. Ya, nama-nama yang akhirannya waih itu semuanya mabuni. Mabuni adalah kasar secara umum ya. Rahawaih. Ya. Enam. Rahawaih. Si bawaih. Dan seterusnya. Si bawaihi itu asalnya mabuni. Mabuni tidak boleh pakai tanwin. Itu asal. Mabuni itu asalnya tidak bertanwin. Ketika kita katakan si bawaihi tidak pakai tanwin, pertanyaannya begini. Ini kan sudah jelas kan bahwa isim dari sisi muayyan dan ghairu muayyan kan terbagi jadi dua. Ada nakirah, ada ma'rifah. Kan begitu ya. Isim dari sisi muayyan tertentu atau tidak tertentunya ada dua, nakirah atau ma'rifah. Nakirah artinya ghairu muayyan, umum. Ma'rifah artinya muayyan, tertentu, khusus. Dan ini pembagian isim menjadi nakirah ma'rifah berlaku untuk semua jenis isim, tidak terkecuali pada isim yang mabuni. Tidak terkecuali pada isim yang mabuni. Nah, sekarang si bawaihi dia kan mabuni. Tidak pakai tanwin. Pertanyaannya, dia nakirah atau ma'rifah? Kalau di isim normal kan kita bisa ketahui ma'rifah nakirahnya dengan kitabun sama al-kitabu. Kita bisa bedakan. Oh, tanwin nakirah. Alif lam, ma'rifah. Bisa kita bedakan. Nah, sekarang masalahnya, di si bawaihi di sini, ya, si bawaihi tidak bisa menerima tanwin. Si bawaihi tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Dia ghairu mutamakkin. Dia tidak kuat keisimannya. Karena tidak kuat keisimannya, dia tidak bisa menerima tanwin tamkin. Karena tanwin tamkin hanya masuk pada isim-isim yang kuat keisimannya. Sementara isim-isim yang mabni, dia ghairu mutamakkin, tidak kuat keisimannya. Makanya tanwin tamkin tidak boleh masuk di sini. Nah, ketika dia tidak boleh masuk, bagaimana caranya kita bedakan itu ma'rifah, itu nakirah? Sekarang si bawahi. Apakah si bawahi ini ma'rifah? Yani si bawahi orang tertentu, yani misalnya imam si bawahi yang kita ketahui. Ataukah si bawahi di sini bermakna ada orang tetangga saya namanya si bawahi. Ketika saya katakan begini, ja'a si bawahi. Datang si bawai. Nah, si bawai siapa yang saya inginkan di sini? Si bawai si imam, ya, atau bukan ja ya. Kita pakai ini saja. Misalnya saya katakan mata si bawai. Si bawai meninggal. Si bawai siapa yang saya inginkan di sini? Apakah si bawai si imam atau si bawai misalnya ada tetangga saya? Siapa yang meninggal? Ya. Kalau yang saya inginkan si bawaihi yakni ulama yang ma'ruf dengan si bawaihi, maka berarti saya memaksudkan si bawaihi ma'rifah. Tapi kalau saya maksudkan adalah ada orang namanya si bawaihi meninggal, bukan si bawaihi yang itu, maka berarti dia nakirah. Cara membedakan antara si bawaihi ma'rifah dengan nakirah adalah dengan tanwin. Kalau yang saya maksudkan si bawaihi di sini orang tertentu, yakni orang yang nama, yakni seorang ulama yang terkenal dengan nama si bawaihi, maka saya tidak pakaikan tanwin, tetap si bawaihi supaya jadinya ma'rifah. Ma'rifah artinya apa? Tertentu. Telah meninggal si bawaihi yang itu tuh, yang sudah ma'ruf. Ma'rifah. Tapi ketika yang saya inginkan si bawaihi yang lain, bukan si bawaihi imam, si bawaihi yang lain, pokoknya ada orang namanya si bawaihi meninggal, maka saya harus tanwinkan dia supaya jadi nakirah. Saya katakan mata si bawaihin. Terjemahannya ada orang yang namanya si bawaih meninggal. Ada orang namanya si bawaih meninggal. Ada orang, bukan si bawaih yang itu tuh. Nakirah umum. Setiap kali ada orang namanya si bawaih meninggal, saya pakaikan tanwin. Ja'a si bawaihin. Maka tanwin pada isim mabni ini bukan tanwin tamkin. tidak menunjukkan dia berarti isim yang apa? Isim yang munsharif. Tidak menunjukkan bahwa dia isim yang mutamakin. Enggak. Tetap dia isim ghair mutamakin. Isim yang mabni. Kalau ada yang bertanya, kenapa ada isim ghair mutamakin kemasukan tanwin? Bukankah tidak boleh? Kita katakan, iya betul tidak boleh kalau tanwinnya tanwin tamkin. Adapun kalau tanwinnya tangkir, maka dia boleh masuk ke isim mabni. Bahkan memang dia masuknya cuma di isim mabni. Nah, maka tanwin pada isim mabni itu untuk membedakan ini ma'rifah atau nakirah. Ini ma'rifah atau nakirah. Jelas ya? Kalau saya tanwin, mata sibawaihin, yakni ada orang namanya sibawaih meninggal. Kenapa? Karena saya jadikan dia nakirah. Saya pasangkan tanwin tankir. Tanwin untuk menunjukkan dia nakirah. Tapi kalau saya hilangkan tanwinnya, saya katakan mata sibawaihi, maka berarti sibawaih tertentu. Siapa itu? Yang kita kenal semua. Imam sibawaihi telah meninggal. Ya, jadinya apa? Jadinya ma'rifah. Nah, jadi tanwin yang masuk di sini, itu tanwin ini berbeda dengan tanwin pada kata kitabun. Pada kitabun, tanwin di situ tanwin tamkin. Sementara pada kata sibawaihin, itu apa? Tanwin tankir. Iya, tanwin apa? Tankir. Contoh lain. Enam. Sohi dengan sohin. Soh dengan sohin. Ya. Soh ini adalah isim fi'il amr yang bermakna uskut, diam. Ingat isim fi'il amr kan isim ya? Ya. Isim fi'il amr itu isim. Pertanyaannya, soh ini isim ma'rifah atau nakirah? Karena sekali lagi perhatikan semua isim itu ada nakirah, ada ma'rifah tanpa pengecualian. Ya, secara umum ya. Secara umum isim ada nakirah, ada ma'rifah. Sekarang kalau ditanya soh isim atau fi'il, jawabannya apa? Isim. Ya, dia isim fi'il amr, tapi dia isim. Sudah berlalu ya, kita jelaskan bahwa isim fi'il amr itu adalah isim. Pertanyaannya, sohin ini apakah menunjukkan ma'rifah atau nakirah? Kita katakan kalau tidak pakai tanwin, dia ma'rifah. Kalau pakai tanwin, dia nakirah. Nah, tanwinnya di sini bukan tanwin tamkin, tapi tanwin tankir. Menunjukkan bahwa dia nakirah. Apa bedanya? Kalau sohi, misalnya ada orang ngobrol masalah, ngobrol misalnya dia berbicara masalah nahu misalnya. Masalah nahu. Kalau saya katakan soh, diam, berarti sifatnya apa? Ma'rifah. Ma'rifah artinya tertuju kepada obrolan dia yang sedang dibicarakan apa? Nahu. Yani diamlah kamu dari pembahasan nahu dan obrolkan masalah yang lain. Yang lain silakan. Stop. Berhenti, diam, jangan bicarakan nahu, yang lain saya yang bicarakan. Itu kalau saya inginkan soh. Kalau saya inginkan dia menghentikan pembahasan itu, menghentikan obrolan itu dan mengganti topiknya dengan obrolan yang lain, saya pakai yang ini, soh. Karena pelarangan saya tertuju kepada ma'rifah, sesuatu yang tertentu, yakni bahan obrolan yang sedang dibicarakan. Tapi kalau saya katakan sohin pakai tanwin, berarti diam secara mutlak. Kamu diam, jangan ngomong apa-apa. Enggak tema ini, enggak tema itu. Pokoknya jangan ngomong apa-apa, diam. Sohin, kenapa? Karena ketika ada tanwin, larangan saya bersifat nakirah. Yakni jangan bicarakan apapun. Jangan bicarakan apapun. Sohi, diam dari materi, dari obrolan yang sedang kamu lakukan dan ganti dengan yang lain. Saya tidak menyuruh dia diam secara mutlak. Saya hanya menyuruh diam dia pada sesuatu yang ma'rifah yang sudah kita ketahui bersama, yakni tentang nahwu yang dia bicarakan. Tapi ketika saya katakan sohin, berarti saya suruh dia diam secara mutlak. Enggak boleh ngomong apa-apa. Nah, ini namanya apa? Tanwin tankir. Isim atau tanwin yang melekat di akhir isim-isim yang mabni, yang ghair mutamakkin, untuk membedakan mana ma'rifah, mana nakirah. Ya. Di mana yang tidak bertanwin berarti itu isim mabni yang ma'rifah, dan kalau dia bertanwin berarti dia adalah isim mabni yang nakirah. Namanya tanwin tankir. 6. Contoh sibawaihin atau sohin. Di sini beliau memberikan contoh ihin dengan sohin. Ingat, percontohan para ulama itu bukan sekedar percontohan, tapi seringnya merupakan wakil dari taksim, wakil dari pembagian. Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan apa? Tidak menyebutkan pembagian-pembagian tanwin yang empat. Cuman orang yang faham bisa melihat dari contoh-contoh yang dibawakan oleh Muhammad Muhyiddin bahwa beliau mengisyaratkan empat contoh, empat jenis isim ini. Melalui apa? Melalui contoh. Muhammadin dengan kitabin, ini tanwin tamkin. Ihin dengan sohin, jelas ya? Ihin dengan sohin, ini tanwin apa? Tangkir. Yang ketiga, tanwin al-muqabalah. Tanwin al-muqabalah. Muqabalah, apa namanya? Muqabalah pasangan ya, pasangan. Tanwin muqabalah adalah tanwin yang masuk pada jamak muannas salim. Tanwin yang masuk pada jamak muannas salim sebagai pembanding dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Ya. Yang ada di jamak mudzakkar salim. Baik. Contoh, kalau kita berbicara misalnya muslim, muslimun, kalau dia jamak mudzakkar salim, kalau dia mudzakkar salim, ya kan, muslimuna, kita katakan waw ini apa? Waw ini adalah tanda i'rab. Ya kan, pengganti dhamma pada mudzakkar salim. Nah, nun ini adalah pengganti dari tanwin di isim mufrad. Nun ini adalah pengganti tanwin di isim mufrad. Ini mudzakkar. Kita ambil muannas. Muslimatun. Muslimatun jamaknya apa? Muslimatun. Muslimatun. Muannas, muannas salim, ya. Asalnya kan muan ini jamak, kemudian muannas, ya. Ingat di pembahasan mamnu' minas sharaf, pembahasan mamnu' minas sharaf itu ta'nis, mau ta'nis bil alif atau ta'nis bi ghairil alif tidak boleh bertanwin. Ya kan? At-ta'nis bil alif dan ta'nis bi ghairil alif semuanya tidak boleh pakai tanwin. Ah sekarang muslimatun. Muslimat ini kan muannas. Seharusnya dibaca muslimatu. Jelas ya? Seharusnya dibaca muslimatu. Nah, tapi kenapa ditanwin di sini? Kenapa ditanwin di sini? Tidak kita katakan ya, di sini kan dibaca muslimatun ya, muslimatun. Tidak boleh kita katakan ini adalah pengganti tanwin dari isim mufrad. Enggak. Iya. Jelas ya? Enggak dikatakan apa pengganti dari tanwin di isim mufrad, tapi dikatakan tanwin ini adalah muqabalah dari nun yang ada di mudzakkar salim. Muqabalah dari nun di jamak mudzakkar salim. Di sini beliau kasih contoh muslimatin. Contoh lain Fatimah. Fatimatu. Ini kan tidak boleh bertanwin ya. Ini lebih jelas lagi. Fatimatu. Fatimatu tidak boleh bertanwin. Apa jamaknya? Fatimatun. Lihat perhatikan di contohnya Syekh Muhammad Muhyiddin, Fatimatun. Ya. Karena beliau i'rab dengan kasrah ya, Muhammadin kitabin semua ya. Nahwu Muhammadin gitu ya. Fatimatin. Asalnya kan Fatimatun. Tanwin ini ya. Tidak boleh kita katakan apa? Pengganti dari tanwin di isim mufrad. Apa? Karena Fatimah itu tidak bertanwin. Fatimah itu tidak bertanwin. Dia ta'nis. Ya, ta'nis bighairil a, bighairil alif. Dan dia nama orang. Alamiyah ma ta'nis bighairil alif. Mamnu' minas sharf. Tidak boleh bertanwin. Fatimah itu. Maka tun di sini bukan pengganti tanwin di isim mufrad. Tidak sebagaimana ini tadi mudzakkar salim. Tapi tetap ditanwin. Tanwin apa di sini? Tanwin apa di sini? Tanwin muqabalah. Ini nih. Sebagai pembanding muqabalah dari nun yang mana nun ini menggantikan isim tanwin pada isim mufrad di mudzakkar salim. Sementara muannas salim dia tidak menggantikan apa? Dia tidak menggantikan tanwin di isim mufrad karena isim mufradnya sendiri tidak bertanwin. Lantas dari mana tanwin? Tanwin itu penyeimbang dari nun, muqabalah. muqabalah dari nun yang ada di jamak mudzakkar salim. Maka tanwin pada muannas salim bukan tanwin tamkin. Fatimah tanwinnya di sini bukan tanwin tamkin. Bukan. Kenapa? Karena tanwin tamkin masuk pada isim yang mutamakin amkan, sementara Fatimah itu mutamakin ghairu amkan, mamnu minas sarf. Maka tanwinnya jenisnya beda, bukan mutawa, bukan tanwin tamkin. Bukan juga tanwin tankir, karena Fatimah bukan mabni, dia murab. Bukan tanwin tankir. Maka dia namanya apa? Tanwin al-muqabalah. Tanwin yang muqabil dengan apa? Nun pada jamak mudzakkar, mudzakkar salim. Ya. Ini jenis tanwin yang kedua. Beliau kasih ketiga. Beliau kasih contoh di situ muslimatin dengan fatimatin. Fatimatin. Kemudian jenis tanwin yang keempat, tanwin al-iwab. Iwab artinya tanwin pengganti. Enam. Tanwin pengganti. Tanwin al-iwab. Al-iwab ada tiga. Tanwin iwab. Ada iwadun anil harf. Dia pengganti apa? Huruf. Yang kedua iwadun anil kalimah. Pengganti kata dan iwadun anil jumlah. Ada tanwin yang menggantikan huruf, ada tanwin yang menggantikan kata, dan ada tanwin yang menggantikan jumlah. Nah, di sini dicontoh Syekh Muhammad Muhyiddin menyebutkan jenis tanwin iwad yang terakhir, yaitu iwadun anil jumlah pada kalimat hina izin dengan sa'ata izin. Nah, tanwin yang terdapat pada izin itu adalah tanwin iwad anil jumlah. Tanwin menggantikan kalimat yang sengaja dihilangkan karena maknanya sudah jelas, dihilangkan kemudian diganti tanwin. Tapi ada juga tanwin pengganti huruf. Contohnya jawarin. Asal kalimatnya, asal katanya jawari. Ya-nya dihilangkan, diganti tanwin. Jawari jadi jawarin. Maka tanwin pada kata jawarin itu iwadun anil ya, pengganti huruf yang hilang. Iya. Jelas ya? Pengganti huruf pada ini pada huruf-huruf tertentu. Dihilangkan huruf terakhirnya, diganti pakai tanwin. Namanya maka jawarin tanwin di sini bukan tanwin tamkin, bukan tanwin tangkir, bukan tanwin muqabala, tapi tanwin iwad. Iwad apa? Iwadun anil harf, menggantikan huruf yang dihilangkan. Yang kedua, pengganti dari kalimah. Ada satu kata dihilangkan, diganti pakai tanwin. Itu adalah tanwin yang terdapat pada kata kullu atau misalnya ba'du. Nah. Kalau ada kullu dengan ba'du pakai tanwin, nah, pasti itu tanwin anil apa tanwin iwab. Kalau ada kullu atau ba'du atau yang semisal dengannya pakai tanwin, maka tanwin itu adalah pengganti kata yang dihilangkan. 6. Kenapa? Karena kullu dengan ba'du itu mulazim, selalu dalam keadaan mudof, pasti selalu ada mudof ilahinya. Itu pasti seperti itu. Kata kullu dan ba'du itu pasti membutuhkan yang namanya mudof ilahi. Karena itulah tidak pernah kita temukan kullu dengan ba'du bertanwin. Asalnya ya, asalnya tidak mungkin kullu dengan ba'du bertanwin. Kenapa? Karena dia selalu sebagai mudof, dan mudof tidak boleh bertanwin. Ya. Maka asal pada kullu dan ba'du tidak mungkin bertanwin. Tapi kalau ditemukan ada kullu dan ba'du bertanwin, berarti mudof ilaihinya dihilangkan. Yang digantikan mudof ilaihi itu dengan tanwin. Contoh misalnya firman Allah Ta'ala di akhir surah Al-Baqarah, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Sudah ya. Enam. Amanar rasulu. Amana ar-rasul. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kemudian dikatakan kullun amanah. Para rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepada mereka, demikian pula kaum mukminin beriman. Kemudian dikatakan apa? Kullun amana billahi. Ya. Wa malaikati sampai akhir. Kullun pakai tanwin. Tanwin di sini adalah tanwin iwab anil kalimah. Apa asalnya? Kullu berarti di sini kan ada mudhaf ilaihnya yang dihilangkan. Dia dihilangkan digantikan dengan tanwin. Asalnya misalnya kullu rasul, kullu rasulin. Kullu rasulin amana billahi wa malaikatihi. Karena disebutkan di awal amana rasul. Kemudian dikatakan kullun semuanya. Yani apa? Kullu rasulin. Atau misalnya kullu mu'minin. Karena disebutkan setelahnya amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun. Yani kullu mu'minin. Ya, semua orang yang beriman. Ya. Amana billah. Nah, maka kata rasul di sini dihilangkan. Digantikan tanwin. Maka tanwin pada kullun itu tanwin iwadun anil kalimah, pengganti kata yang dihilangkan. Dan yang ketiga ada tanwin iwadun anil jumlah, menggantikan satu kalimat penuh dihilangkan diganti pada tanwin. Nah, di sini beliau kasih contoh dengan dua kata yaitu hina idin dan sa'ata idin. Intinya tanwin iwad adalah tanwin yang terdapat pada kata izin. Nah, ini. Izin. Dia mau masuk di sa'ata seperti di sini ya, apa? Mana? Hina izin, hina tambah izin, hina izin atau sa'ata izin pada saat itu, hina izin ketika itu, yauma izin pada hari itu. Ya, lailata izin pada malam itu. Kalau ada izin pakai tanwin, terserah di belakangnya pakai yaum, pakai laila, pakai hina, pakai sa'a. Pokoknya akhirnya izin, tanwin ini adalah menggantikan satu kalimat penuh. Yang dihilangkan diganti pakai tanwin. Diganti pakai tanwin. Contohnya misalnya firman Allah Ta'ala, Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin. Pada hari itu kapan? Itu yang mana? Pada hari yang mana itu? Yani pada hari yang sudah diisyaratkan di ayat sebelumnya, yani hari ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha. Karena kalimatnya sudah jelas, maka dibuang semuanya, diganti pakai tanwin. Jelas ya? Baik. Ini tanwin anil jumlah, tanwin yang terdapat pada kata izin. Beliau kasih contoh di sini, dua contoh, hina izin dan sa'ata izin. Ketika itu, saat itu tuh, itu berupa jumlah dihilangkan diganti pakai tanwin. Ketika itu, yakni ketika apa? Ketika itu yang disebut sebelumnya, yang sudah dibicarakan sebelumnya. 6. Baik. Di sini lihat contohnya Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Beliau memang tidak menyebutkan jenis-jenis tanwin jadi 4, tapi beliau membuatkan contoh yang mana ketika kita perhatikan contohnya jelas sekali beliau mengisyaratkan pembagian tanwin menjadi 4. Beliau memberikan contoh Muhammadin dengan kitabin untuk tanwin tamkin. Ihin dengan sohin untuk tanwin tankir. Muslimatin fatimatin tanwin muqabalah. Dan hina izin sa'ata izin tanwin iwab. Untuk apa Syekh Muhammad Muhyiddin membawakan contoh-contoh ini? Untuk menunjukkan bahwa tanwin dengan semua jenisnya itu tanda isim. Terserah mau tanwin tamkin, tankir, muqabalah, iwab. Pokoknya kapan ada tanwin, salah satu dari tanwin ini. Di satu kalimah, maka kalimah itu adalah isim. Tanwin apapun itu. Jelas ya? Ini tujuan dari Syekh Rahimahullah membawakan contoh-contoh ini. Untuk mengisyaratkan kepada 4 jenis tanwin yang ma'ruf. Nam, Allahu Ta'ala alam bisawab. Thank you. Baik. Kemudian tanda yang ketiga, qal rahimahullahu taala wa alamatus salisah min alamatil isim dukhulu al. 6. Dukhulu al fi awwali al kalimah. Masuknya al di awal kalimat. Qala rahimahullahu taala wa dukhulil alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Lihat di matan Ibnu Ajrum mengatakan wa dukhulil alif wal lam. Masuknya alif dan lam. Sementara Muhammad Muhyiddin mengatakan dukhul al. Kemasukan al di awal kalimah. Di sini Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah memilih pendapat yang berbeda dengan Ibnu Ajrum rahimahullah pada pembahasan al. Taip, atau cukup dulu saya kira. Insyaallah taala kita sambung nanti pembahasan untuk tanda yang ketiga dan keempat. 6 sampai sini saja ya. Pada pembahasan al. Nanti insyaallah taala kita akan jelaskan mengenai mazahib di kalangan para ulama mengenai penyebutan dua huruf. Apakah dibaca dengan satu paket ataukah dieja? Apakah al dibaca al atau dieja alif wal lam? Ini insyaallah taala kita akan jelaskan. Namun dari sini nampak jelas bahwa yang dipilih oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah berbeda dengan apa yang dipilih oleh Ibnu Ajrum. Di mana Ibnu Ajrum rahimahullah beliau lebih memilih untuk mengeja dukhulul alifi wal lam. Sementara Muhammad Muhyiddin rahimahullah tidak memilih pendapat yang mengeja melainkan langsung disebutkan lafadznya yaitu dibaca al. Insyaallah taala kita akan terangkan khilaf ini pada pertemuan pekan depan biidznillah taala. Taib, naktafi hadzal qadar wal ilmu indallah, mudah-mudahan faham ya. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.